Haji Ciut dan timnya juga kru-nya minta sebuah lagu judulnya Arjun. Ada Rere Amora Monata. Mas Sodik, silakan. Spesial untuk Abah Ciut. Selamat siang semuanya, dulur-dulur kabeh. Kasihku, kekasihku. Mengapa dalam... Ya apa ini? Pantes gak? Perjalanan cintaku. Paling enak suaranya. Buat tepuknya mana? Selalu ada yang merintangi pada diriku yang hina. Spesial untuk apa sih? Thank you. tambah lagi sawer. Terima kasih buat abah-abahku semuanya. Terima kasih banyak. Yeah.